Kita goyang lagi, kita dangdutan lagi Mas Bos. Jangkang, Wotan bersatu yuk, bareng New Palapa. Asik. Warna inasin Cukup dua tembang dulu dari saya. Yuk, semoga dilanjut kembali, Mas Bos.